Bismillahirrahmanirrahim. Dudung walau menunjukkan sering, selalu bersumpah. Fainahu la yakunu kadzalika illa wa huwa kadzdzab. Ini orang yang demikian sedikit-sedikit bersumpah, itu tidak lain adalah karena dia seorang pendusta, kadzdzab. Wa la yakunu kadzdzaban illa wa huwa mahin. Dan tidaklah seorang itu dikatakan ini kadzdzab melainkan dia adalah orang yang hina. Dia tidak melakukan kedustaan karena melainkan karena kerendahannya. Karena hina, rendah, dia mudah untuk melakukan kedustaan. Ayat khasisun naf, jiwanya rendah. Ini perbuatan-perbuatan yang kecil, kotor. Termasuk diantaranya adalah sifat ini dusta ini muncul dari jiwa yang rendah, jiwa yang hina. Naqisul hikmah, kurang hikmahnya. Laisa lahu himmatun fil khair, tidak ada himmah sedikit pun, tidak ada kemauan sedikit pun dalam urusan kebaikan. Ini orang yang jiwanya mahin, jiwanya hina, jiwanya rendah, seleranya rendah, tidak punya cita-cita yang kuat, yang tinggi, yang luhur. Tidak ada yang keinginan untuk sesuatu yang lebih baik. Balik rada tuh kisahwati nafsi berkhasifah. Bahkan keinginan-keinginannya, orang yang rendah itu, orang yang hina itu, keinginan-keinginannya adalah selalu tertuju pada syahwat nafsunya yang rendah. Selera dirinya, mentah perutnya atau yang di bawah perutnya. Nah, mengenyangkan makan ia perutnya, menyenang membuatnya kenyang, semua bisa disantap, atau keinginan-keinginan syahwat. Ini orang-orang yang mahir, orang-orang yang rendah, tidak ada niatnya dan keinginannya untuk sesuatu yang lebih tinggi. Hamas, mereka adalah orang-orang yang hamas, kathirul ajj linnas, sering mencacati orang lain, sering mencela orang lain. Wata'an fihim, mengecam mereka, selalu muncul darinya salah semua yang di orang lain. Nah, bila keunggah, dan dia selalu mencacati mereka dan menghina dengan dan mengecam mereka. Bilghibah wal istihza, apakah dengan menghibah mereka atau dengan sikap istihza, mempermainkan, memperolok-olok mereka. Wa ghairu dzalik, atau dengan cara yang lain. Nah, menyebut-nyebut kekurangannya. Nah, mengejeknya. Masya'in binamin, dia selalu berjalan ke sana kemari dengan namimah. Ai yamshi bainan nas bin namimah wa hiya naqlu kalami ba'dun nas li ba'dun li qasd al ifsad bainahum. Dia berjalan berkeliling dari satu orang ke orang yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan namimah, yaitu menukil kalam sebagian orang yang ditujukan, itu dilemparkan, diberikan kepada yang lain untuk merusak hubungan di antara mereka. Ini juga dinamakan fattat, namam fattat, yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan la yadkhul jannata fattat. Nah, bahkan termasuk diantara adab-adab kubur yang diberikan kepada seseorang, disimpangkan kepada seseorang adalah para pelaku namimah, para pelaku namimah. Nah, wa yuqa'il adawati wal baghdha, yang tujuan dia melakukan itu untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara mereka. Nah, hati-hati, perbuatan-perbuatan ini termasuk dosa, dosa besar yang tidak akan mungkin terhapus dengan amalan-amalan sunnah atau dia mengerjakan hanya ini amalan-amalan yang wajib tanpa dia meninggalkan ataupun bertaubat dari dosa-dosa besar ini. Nah, dan ini termasuk diantara hal-hal yang menjadi penyebab seorang manusia nanti, seorang mukmin, menjadi orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, menjadi orang-orang yang bangkrut, datang dalam keadaan dia di dunia membawa pahala amalan-amalan yang besar, yang banyak, tetapi di hari kiamat dia bagi-bagikan kepada orang yang lain, kepada orang-orang yang dizaliminya, kepada orang-orang yang disakitinya, yang pernah digibahnya, yang pernah dicaci makinya. Dia akan bagikan kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau sudah cukup, asnal, selamat dia dari neraka. Kalau tidak, maka kejelekan mereka akan diberikan kepada dia, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, qala manna'il lil khair, suka menahan-nahan kebaikan, alladhi yalzamuhu qiyamu bihi minan nafaqatil wajibah wal kafarat waz zakawat wa ghairi dhalik, suka menahan-nahan kebaikan yang hanya ini harus dia kerjakan, seperti nafkah yang wajib, kafarat, yakni hal-hal yang menyebabkan dia harus tebus, misalnya mungkin dia melanggar apa namanya kemuliaan di bulan Ramadan, campur dengan istrinya di siang hari, atau nazar ya yang tidak dia tunaikan, yang dia batalkan, dia harus sumpah. Nah, wazakawat, dan zakat-zakat wa ghairi dzalik, dan kebaikan-kebaikan yang lain termasuk di dalamnya memberikan manfaat kepada orang lain, dia pun tidak mau memberikannya. Manna'il khair, ini termasuk dalam semua kebaikan, apakah dengan harta seperti ini disebutkan di sini, atau dalam hal jahnya, kedudukannya, ya tidak dia gunakan untuk kebaikan, menolong orang lain, atau buah pikirannya, ilmunya, tidak dia berikan kepada orang lain, dia tahan, dia simpan. Dan ini termasuk orang-orang yang demikian. Manna'il khair. Nah, apalagi di bulan Ramadan merupakan bulan yang didorong, dianjurkan kita untuk memperbanyak kebaikan, sambil membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, salat-salat sunnah, qiyamul lail, ataupun ini amalan fardu lainnya, juga dianjurkan kita, dorong kita untuk banyak-banyak bersedekah. Seperti disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau, kepemurahan beliau itu lebih lagi di bulan Ramadan, lebih cepat dari angin yang berhembus, saking yang mudahnya beliau mengeluarkan ya menunjuknya ini memberikan, dalam artian bersikap apa namanya kemurah. Nah, di bulan Ramadan tersebut. Nah, ini adalah kesempatan, bukan hanya dari segi kita apa namanya menyediakan iftar, takjilan buat mereka yang mungkin membutuhkan atau memang tidak jadi sambung. Nah, juga hal-hal yang lain, membantu orang-orang yang mungkin kita lihat mereka adalah orang-orang yang dari kalangan fuqara, yang mereka punya sikap ifa, nah, ta'afuf, ya, la yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada orang lain Nah, dengan mendesak kami, nah, terlihat dari mereka itu bukan orang-orang yang punya kemampuan lebih untuk memenuhi atau mencukupi keluarganya. Nah, ini di bulan-bulan, di hari-hari di bulan Ramadan ini perlu, sangatnya ini dianjurkan untuk kita mudah membagi bagian dari rezeki yang kita miliki untuk membantu mereka. Nah, maksud juga di dalamnya di turuqul khairat, dan jalan-jalan kebaikan yang lain. Nah, seperti yang terlihat sendiri, ya, kondisi yang sekarang kita alami juga dalam di masjid kita ini. Nah, ini sangat memerlukan, yakni kita mengeluarkan, ya, berinfak di jalan Allah untuk memperbaiki rumah Allah ini, ya, untuk memperbaiki, memperbagus, dan yakni melengkapi, yakni sehingga mereka yang beribadah di dalamnya menjadi nyenam dalam kerana merasakan keamanan dan kenyamanan. Tidak seperti yang sekarang ini kita alami. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudian kelapangan bagi kita dan memberikan ganjaran yang lebih baik. Ini yang kita harapkan. Nah, di samping kita mengerjakan amalan-amalan ibadah yang wajib di bulan Ramadan seperti berpuasa dan salat ataupun yang lainnya, juga hal yang ini semoga ayat pernah menjadi perhatian kita. Nah, orang mu'tadin alal khalq fi zulmihim mu'tad. Ini mana'il khair mu'tadin. Ini melampaui batas terhadap manusia, melanggar hak-hak mereka, fiyadul minum, berketerlaluan di dalam menggolimi mereka, fiddimah, dalam urusan darah, wal amwal, wal arab, dalam urusan darah, harta, dan kehormatan mereka. Nah, asin, ay kathiru ismi wa dhunub, al muta'alluqa fi haqqillahi ta'ala. Asin, banyak dosanya dan banyak kesalahan-kesalahan yang terkait dalam urusan hak-hak Allah. Nah, tidak dia tunaikan perintah-perintah Allah. Dan antara hubungan antara dia dan Allah, atau dia langgar larangan-larangan yang Allah berlakukan. Ya. Nah, walaupun tidak sampai kepada tingkatan kesyirikan. Tidak sampai kepada tingkatan kesyirikan. Tapi hal-hal yang lain yang besar, dosa-dosa yang antara dia dan Allah dia langgar. Nah, walau tulim ba'da dzalik ay ghalir asy-syarif. Nah, ghalir asy-syarif al-khalq ay asy-syarif al-khuluq qasim ghair munqadin lil-haq. Kaku, keras, kasar, ya, buruk akhlaknya kepada orang lain. Syarif al-khuluq, sangat jelek akhlaknya, tidak layak untuk dia ini berlaku seperti itu terhadap orang lain. Qasim, kaku hatinya. Ghair munqad lil-haq, dan tidak mau tunduk kepada yang hak. Zanin, ain, za'in, laisa lahu aslun wala madatun yantiju minhal khair. Yani zanin rendah, sesuatu yang sangat hina. Nah, laisa lahu aslun, dan tidak ada asalnya, tidak dia tidak memiliki asal ataupun materi. Nah, dia dari dirinya sendiri barangkali saking jeleknya kelakuannya, akhlaknya, perilakunya, sikapnya, tindak tanduknya yang muncul dari dia. Nah, boleh jadi dia ini enam unsur cetakannya sudah salah, cetakannya sudah rusak. Nah, tidak ada dari dirinya kebaikan. Kalau misalnya dia digambarkan lagi seperti gambarnya apa, para ulama menceritakan tentang materi iblis anak enam, anakullah, unsurnya sudah sesuatu yang merusak, yang tidak mungkin baik. Nah, sehingga muncul dari dia hal-hal yang merusak dan kerusakan. Nah, dan akhlaquhu akbahul akhlaq, akhlaknya adalah akhlak yang paling buruk. Wala yurja minhu falah, dan tidak mungkin bisa diharapkan keberuntungan darinya. Lahu zannam, zannah ay alamah finnas fisyar yu'rafu biha. Dia punya tanda ciri yang memang dikenal, ya, dia dengan tanda-tanda tersebut. Wa hasil hadhihi, hadha kesimpulannya, anna Allah taala naha antaati kulli halatin kadzdzab. Allah melarang kita untuk mengikuti orang yang suka bersumpah. Apalagi disebutkan kalau dia menceritakan tentang urusan dunia, kemudian dia mempersaksikannya dengan sumpah. Ini yang disebutkan oleh Allah. Ya, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dia bersumpah untuk menguatkan ceritanya. Nah, dan dia dikatakan oleh Allah alatul khisam, dan salah satu tandanya sikap mereka adalah idza qila lahu taqillah akhadathul izzah, bangkit kesombongannya, keangkuhannya menentang. Qala anna Allah ta'ala naha an ta'ati kulli halatin kadzdzab khasisun nafs, yang rendah jiwanya, sayyul akhlak, buruk akhlaknya, khususan lebih-lebih akhlak al-mutadammina lil ijab bin nafs, yang apa namanya terkandung di dalam sikap tersebut, akhlak tersebut, rasa bangga terhadap diri, ujub, dan merasa telah mampu, merasa telah berbuat besar, merasa telah beramal, telah berkarya. Wa takabbur anil haqq wa anil khalq, sombong terhadap kebenaran, mengingkari kebenaran dan merendahkan orang lain. Walihtiqar linnas, meremehkan mereka, menghinakan mereka, menghina mereka, bil ghibah wan namimah, dengan ghibah juga dengan namimah. Wattan fihim, dan mengecam mereka. Maka rasul ma'asi, serta berbuat banyak berbuat maksiat. Kalau hadil ayat wa in kanat nazalat fi ba'd al musyrikin kal Walid ibn al Mughira wa ghairih li qawlihi anhu an kana dha malin wa banin idza tusla alayhi ayatuna qala asatir al awalin. Meskipun ayat ini turun berkenaan dengan ini atau cerita tentang sebagian orang musyrikin seperti Walid ibn al Mughira atau yang selain dia, As bin Wail atau yang semacam itu, Maya bin Khalaf, karena perayaan firman Allah tentang dia, jadi dia menyebut keadaan orang tersebut. Seperti misalnya disebutkan tentang Al-Walid bin Mughira, Zamalin Wabani, dia itu merasa dirinya punya harta dan anak, dan mereka menganggap bahwa dengan harta dan anak itu mereka akan selamat dari azab Allah. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada, kami punya banyak harta, kami punya banyak anak, yang itu dengan itu akan mereka tebus. Yang dengan itu semua mereka akan menebus diri mereka dari azab Allah. Padahal itu semua tidak berguna. Hari yang tidak ada gunanya lagi harta dan anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Qala rahimahullah ay li ajli kathrati malihi wa waladihi fa huwa wastakbara 'anil haqq. Jadi karena dia merasa banyak hartanya, banyak anaknya, dia menyombongkan diri dari kebenaran. Wadafa'ahu hinajah, lalu mengingkarinya, menolaknya ketika datang kebenaran itu kepadanya. Dan ini selalu menimpa penyakit ini menimpa orang-orang yang mutlak, orang-orang yang mereka diberikan kecukupan oleh Allah, kelebihan kedudukan harta, ya, di dan tengah-tengah masyarakatnya. Ini umumnya yang terjadi. Umumnya yang terjadi, yang menentang dan mengingkari para rasul adalah orang-orang yang mereka memiliki harta, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu juga disebutkan sebagian ulama dalam sebagian syairnya, wa hal afsadad dina illa al-muluk, wa ulama usuwaruh bainah. Seperti itu, bahwa yang merusak agama ini, yang mengingkari menentangnya, seringnya adalah para raja, para penguasa, ya, orang-orang berpangkat, orang-orang yang memiliki harta, dan juga ulama-ulama su, orang-orang yang ini ahli ibadah yang buruk. Qala rahimahullah wa ja'alahu min jumlati asatiril awalin, dia jadikan kebenaran itu termasuk dongeng-dongeng orang-orang yang telah lalu. Allati yumkin siduquha wa kadbuha, yang mungkin bisa dibenarkan, bisa disalahkan. Fa innaha 'ammatun fi kulli man tasafa bi hadzal wasf. Tapi ayat ini walaupun berkaitan dengan saya Walid bin Mughira, atau ini berkaitan dengan orang musyrikin tersebut, tapi ini berlaku umum bagi ini kepada mencakup siapa saja yang termasuk yang memiliki sifat-sifat seperti ini dari kalangan dia orang-orang di ahlul kitab ataupun orang-orang yang musyrikin lainnya. Qala Lianna Al-Quran nazala li hidayatil khalqi kullihim. Kenapa berlaku umum? Karena Al-Quran ini turun untuk seluruh, nah, menjadi hidayah untuk seluruh makhluk. Wa yadkhulu fi awalil ummah wa akhiruhum. Termasuk di dalamnya adalah generasi awal umat ini dan juga generasi akhirnya. Jadi kita masuk ke dalam ayat-ayat ini semua. Nah, wal ibratu nabi umum lafzi la bi khususis sabab. Dan pelajaran hukum yang kita ambil dari ayat-ayat nas-nas ini adalah berdasarkan keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Dengan cara itu baru kita mendapatkan faedah. Ketika kita menghadapkan bahwa yang dituju dengan ayat-ayat ini adalah diri-diri kita juga, sebagai peringatan kalau kita memang tidak melakukannya, jangan terjatuh, sebagai tahdzir dari Allah, jangan sampai memiliki sifat yang seperti ini. Allah warubama nazala ba'du ayat fi sababin aw fi syakhsin fil asminya asfas. Dan sering ayat-ayat itu turun berkait dengan orang tertentu, misalnya tentang nam, berkait dengan Qawla bintu Ka'labah misalnya, dalam peristiwa Al-Bihar Allah turunkan fadstami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjina wa tashtaki ilallah. Kemudian turunnya ayat surat At-Tahrim, ya. Nah, ayat-ayat yang pertama sampai dan seterusnya itu terkait dengan ucapan Rasulullah mengharamkan satu perkara, satu bisa madu, ya, mengharamkan madu. Nah, tetapi itu berkait, nah, itu berlaku untuk semua mereka yang bersumpah mengharamkan sesuatu yang halal, itu mereka harus tebus dengan kafarah, kafaratul yamin. Nah, fadfaradallahu lakum tahillata aymanikum. Nah, ini berlaku itu, nah, ayat ini turun kepada Rasulullah terkait dengan ucapan Rasulullah, nah, untuk menyenangkan hati sebagian istrinya, tapi itu berlaku untuk kita seluruhnya. Nah, qala litatabi hadhihi alqaidatul amma, supaya menjadi jelas kaidah yang umum, wa yu'rafu bihi amsalul juz'iyat ad-dakhilah fil qadaya al-amma, supaya pula dikenal pula permisalan-permisalan yang parsial yang masuk ke dalam qadiyah amma. Nah, maksudnya ini kejadian-kejadian yang sifatnya umum, kasus-kasus yang sifatnya umum. Nah, summa tawa'ada ta'ala min man jara minhu ma wasafa Allah bi anna Allah sayasimuhu ala khurtumi. Nah, ini Allah mengancam orang-orang yang muncul dari dia keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan oleh Allah ini, mengecam orang lain, meremehkan orang lain, menentang, suka bersumpah rendah karena jiwanya rendah, kemudian suka menyebarkan namimah, menahan kebaikan. Nah, diancam oleh Allah bahwa Allah akan memberikan kepada hidungnya fi al adab, di dalam adab, liyu'adzibahu adaban zahiran, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang jelas, yakunu alaihi simatan wa alama, supaya menjadi tanda bagi dia dan menjadi ciri, fi asyaqqil asya alaihi, di dalam yang ini terkait dengan sesuatu yang paling memberatkan dia, wahwa wajibuhu. Nah, ya, orang itu sangat ini berhak, ini menjaga sekali, ya, sesuatu yang jangan sampai terkena di wajahnya. Nah, tapi justru di wajahnya itu yang diberikan, ditimpakan adab oleh Allah di hari kiamat. Sana simuhu ala qurtum, dibikin tanda di mukanya. Jika ini terkena, ini tanda sebagai sesuatu yang menghinakan. Nah, kalau kita mungkin istilah kita seperti orang mencoreng arang di muka, itu kan membuat aib, ya, sesuatu yang memalukan dan memberatkannya, sehingga dia berusaha untuk menghindar. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dikenakan kepada wajahnya. Wallahu na'udzubillah min dzalik. Nah, mungkin ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah.